Cara sayang lain merubah. Walaupun kau pergi jauh ke hulu, pasti kau kembali lagi ke tepi. Jangan berkecil hati sayang, masih ada kita-kita. Junjunglah tiba cintanya rasa percaya masih ada masa depan baginya. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bimbinglah tangan mereka menggapai seutas cita di dunia yang baru. Beri kami kesempatan. Dengar apa katanya. Kami bukan anak malas. Mereka pun ingin maju. Kami harus berdoa. Jadi anak berkunang bagi Musa dan bangsa. Junjunglah cita-citanya. Makin sayang kepada pernah ku coba mengganti dirimu. Kasih, aku pun berkorban hanyalah untukmu. Semua yang ada pada diriku, semua apa yang jadi milikku pernah di dalam setiap mencoba melupakan dirimu, tapi semakin rindu hati ini. Kau yang kuramba di setiap mimpiku, kau menjelma. Beningnya kasihku sayang. See. Saat ingat diri.

Bye. tiada pernah terucap di bibirku. Ku dekap birunya cintaku di dalam kasih.